بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله Ayah Bunda Rahimullah, kita memasuki pertengahan bulan Syaban. Ramadan ini seperti sebuah pelatihan. Kita diajak untuk pergi ke sebuah tempat. Dalam pelatihan itu ada program pokok yang hukumnya wajib diikuti dan ada program tambahan. Permainan seperti simulasi, outbound, arum jeram, dan sebagainya. Tapi yang pokok yang wajib diikuti adalah seminar. Tambahannya permainan-permainan dan simulasi. Tapi kata panitia, semua acara ini wajib diikuti. Ada yang salah paham, dia hanya memilih acara pokok saja. Sehingga yang permainan dan tambahan itu tidak diikuti. Tapi ada yang paham bahwa ini satu paket, maka dia ikut semua. Ketika pulang, ada orang bertanya. Orang yang hanya ikut acara pokoknya, ditanya, bagaimana Pak acaranya? Dia menjawab, aku hanya dapat materi saja karena aku gak ikut tuh yang acara main-main itu. Ya hanya dapat materi saya karena ikut saya seminarnya. Yang satu mengatakan, bagaimana Pak acaranya? Waduh, seru sekali. Saya itu terkesan ketika saya ikut simulasi, ketika saya bergantung di tali, pindah dari tempat ke tempat, ketika saya ikut arum jeram, luar biasa. Di situ saya merasakan persaudaraan luar biasa. Saya saling memegang tangan, jangan sampai tenggelam, jangan sampai jatuh. Yang bilang seru, yang ikut semuanya. Yang hanya ikut acara pokok, dia tidak kebagian serunya. Bapak Ibu, Ramadan ini seperti ini. Ada acara wajib, ada acara tambahan. Serunya ketika ikut semuanya. Itulah Ramadan. Yang wajib puasanya. Yang acara tambahannya, baca Quran, sholat malam, ada i'tikaf, ada malam Lailatul Qadar, dan puncaknya malam raya pembagian hadiah, besok harinya pesta. Makanya kita memakai baju baru. Ini dia serunya. Orang yang hanya ngambil puasanya, ini yang kata Nabi, dia hanya kebagian laparan hausnya saja. Tidak kebahagiaan indahnya Ramadan yang begitu komprehensif itu. Tapi orang yang ikut semua acara itu, puasa siang hari, di celah-celahnya baca Quran, diajak ngumpul oleh kawannya, maaf aku sedang berpuasa. Diajak sia-sia nonton, maaf aku sedang berpuasa. Malam harinya sholat malam, selesai terawih dia menambah lagi terus sampai subuh. Karena Nabi sholat malam sampai subuh. Jadi 11 rakaat Nabi itu melakukannya dengan baca yang panjang-panjang sampai menjelang fajar. Sayangnya kita hanya ngambil rokaatnya 11 rokaat tapi panjangnya tidak diambil. Bahkan ada yang adu cepat, tercepat sedunia tarawih. Ini baru di Indonesia ini ada tarawih tercepat. Bapak Ibu, ini dia Ramadan. Dan untuk kita ketemu sekarang, sehingga kita bisa siap-siap bahwa ini acara paket semuanya. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu satu paket tentang Ramadan. Perhatikan ayatnya nih. 183. Ya, 183. Kutiba alaikumus siyam. Acara pertama, wajib berpuasa. Terus 184 masih tentang puasa. 185 baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan baca Quran. Terus 186. Memperbanyak doa, memperbanyak salat malam, memperbanyak ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'annahum yarshudun. Di sini kita perbanyak doa, banyak zikir, karena di Ramadan waktu mustajab 24 jam. Kalau di bulan-bulan biasa mustajab hanya sepertiga malam terakhir, di Ramadan 24 jam. Yang puncak mustajab setiap hari menjelang buka puasa, terutama sesudah asar sampai maghrib, itu waktu paling mustajab yang oleh banyak orang digunakan untuk ngebuburit, nyantai, jalan-jalan. Mau kemana Bu? Menunggu buka puasa Pak Ustaz. Ya Allah Bu, buka puasa pasti datang, gak usah ditunggu. Buang-buang waktu nonton itu waktu mustajab. Tapi jangan seperti seorang ibu yang pernah saya bimbing ke haji. Pas sampai di Arafah, selesai sholat duhur, makan-makan di jalan-jalan, foto-foto di samping tenda, terus keluar pergi ke tenda kawannya. Saya bilang, ibu mau kemana? Mau jenguk kawan saya Pak Ustaz. Bu, ini Arafah, ibu datang untuk haji. Sudah doa bu, sudah habis doa saya Pak Ustaz. Ya Allah, kehabisan doa. Jadi bapak ibu jangan kehabisan doa. Jadi saya pernah bilang kepada beliau itu, bu, ibu yakin masuk surga? Ibu yakin selamat dari neraka? Enggak, minta jangan sama masuk neraka. Jadi kita begitu, setiap sudah asar sebelum maghrib duduk saja, sudah baca Quran, zikir, istighfar, terus sampai maghrib. Itu waktu paling mustajab. Makanya mulai sekarang bapak ibu, di rumah kita sudah mulai dihampar sajadah, dipasang Quran-Quran di situ, supaya suasananya suasana Ramadan. Nah, makanya di perumahan sini sudah ada tanda-tanda itu, selamat datang Ramadan. Nah, dipasang juga nanti di rumah kita, ya, tanda bahwa selamat datang Ramadan. Bahagia sekali, bikin suasana di rumah suasana masuk Ramadan, sehingga anak kita sudah mulai terasa khusyuk, dihampar sajadah, kemudian tempat sujud, tempat sholat, tempat baca Quran. Anak kita sudah mulai menyiapkan Ramadan. Itu cara supaya kita masuk dalam suasana Ramadan penuh dengan semangat. Jangan masuk Ramadan dengan jiwa malas, terdesit, terdesit sini, ya Allah ini kok Ramadan lagi ya, capek gue puasa nih. Itu sudah tanda-tanda imannya lemah. Kita masuk Ramadan senang sekali, karena Ramadan datang setahun sekali. Ramadan ini seperti tamu yang datang setiap tahun, dia memberikan keberkahan. Apa keberkahannya? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan diikat syaitan. Bapak ibu, belum pernah ada tamu yang bisa membuka pintu surga, menutup pintu neraka, mengikat syaitan. Tidak ada tamu seperti itu. Makanya kita menyambut Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh kesenangan. Nah, ini bagian dari kesiapan kita masuk. Bapak ibu rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi kita harus memaksimalkan program Ramadan. Di antara acara Ramadan, kata Allah, ada yang namanya sahur. Makanya pada ayat 187 ada perintah, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makanlah dan minumlah sampai jelas terbit fajar. Ini penting. Di Ramadan, sahur ini termasuk ibadah. Dan ada waktunya. Waktunya kapan, Bapak dan Ibu? Menjelang fajar sampai terbit fajar. Bukan waktu sahur setelah terawih, bukan. Karena ada orang malas bangun makan banyak setelah terawih, itu bukan sahur. Waktu sahur menjelang fajar, kata Allah, makan dan minum sampai jelas terbit fajar. Imsak itu hanya aba-aba, bukan wajib berhenti. Jadi kalau ibu, bapak bangun waktu imsak masih boleh makan. Kenapa? Belum fajar. Jadi itu hanya aba-aba, bukan wajib berhenti. Dulu di zaman Nabi, Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya makan sahur sampai mendengar azan. sunnahnya sahur diakhirkan. Ada salah seorang sahabat, dia makan sahur bersama Rasulullah SAW, menceritakan bahwa kami makan sahur bersama Nabi tidak berhenti sampai kami mendengar azan fajar. Salah seorang istri Nabi, Aisyah, dia makan sahur berhenti azan pertama. Di Mekah kan ada azan, dua azan. Berhenti azan pertama, terus kata Rasulullah, kenapa berhenti? Sudah azan. Kata Nabi, itu azan pertama, itu azannya Bilal. Kuli washrobi hatta yu'adzin ibnu maktum. Makanlah dan minumlah sampai kamu mendengar adannya Abdullah Maktum. Li'annahu la yu'adzin illa bil fajr. Karena dia adan waktu fajar. Maka akhirnya makan lagi sampai selesai. Ini tentang sahur. Kalau aku kuat Pak Ustaz tanpa sahur, bukan masalah kuatnya. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Makanlah sahur, karena kalau kamu makan sahur, kamu akan diberkahi Allah dalam puasa kamu. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna al-mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada yang sahur. Yang tidak sahur tidak kebagian salawat. Pak Ustaz, aku sudah kenyang, aku tidak bisa makan sahur, aku enggak semangat. Kata Nabi, walau jur'atan mimma, sekalipun seteguk air, minum supaya kamu kebagian keberkahan. Pak Ustaz, aku sedang makan sahur, aku dengar azan, apa wajib berhenti? Rasulullah bersabda, idza sami'a ahadukumun nida, kalau kamu mendengar azan subuh, wal ina fi yadayhi, kamu sedang makan sahur, fala tada'uhu, jangan berhenti, hatta taqdi hajatahu, sampai selesai. Maksudnya yang di piring, bukan di meja, makanya dibikin piringnya agak komprehensif sudah semua. Jadi itu salah satu cara bersahur. Dan ini termasuk ibadah. Yang menarik apa? Di bagian akhir dari Ramadan ini, tentang Ramadan, dalam surah Al-Baqarah, ayat 187, Allah menyebutkan, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan dekati istrimu lagi untuk 10 terakhir Ramadan kamu beriktikaf. Iktikafnya di masjid. Jadi seringkali 10 terakhir Ramadan tidak kebahagiaan. Padahal itu acara puncak. Ayatnya ini perhatikan. Ayat 187 dibuka dengan bacaan uhilla lakum Lailatul Shiyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagimu bersama istrimu di malam hari selama Ramadan. Tapi pas pada bagian akhir, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, jangan kamu dekati istrimu, kamu itikaf masjid. Di sini ada isyarat. 10 pertama boleh bersama istri di malam hari di Ramadan. 10 hari kedua masih boleh. Tapi 10 terakhir kata Allah, kamu untuk aku. Kamu i'tikaf di masjid. Subhanallah. Termasuk istri Nabi beri'tikaf. Kaum ibu memang tidak wajib ke masjid untuk sholat fardu, untuk sholat Jumat. Tapi untuk itikaf tetap masjid. Perhatikan, kalau kita pernah merasakan nikmatnya itikaf, kita akan merasakan seru Ramadan. Seperti tadi, orang yang ikut semua acara seru. Coba, coba akan terasa indahnya Ramadan. Cari masjid terdekat di mana tanggal 20 Ramadan, sebelum terbenam matahari, ambil ransel, isi pakaian, pamit kepada istri, aku mau i'tikaf. Cari masjid yang di situ mudah kita bisa berangkat ke kantor, misalnya kita bekerja. Sudah, pamit kepada istri, aku mau i'tikaf. Bawa bekal secukupnya. Yang masjid ada programnya, di situ ada buka puasa, terutama banyak kalau di perkantoran ada masjid BI, di sini ada masjid Atin, itu rata-rata mereka tersedia. Sudah tidur di situ, pas jam kerja berangkat dengan wajah yang khusyuk, jaga pandangan, baca istighfar, bawa Quran. Di kantor kerja, kerjakan tugas dengan baik, selesai pulang ke masjid, jangan pulang ke rumah. Nanti pada malam hari raya pulang ke rumah. Bapak ibu nih, ayah akan disambut oleh istri seperti malam pertama. Itu luar biasa. Itu terasa cinta itu luar biasa. Ini suamiku di masjid bersama Allah, bahagia tuh istri. Alhamdulillah, inilah Ramadan. Lalu mana Lailatul Qadar? Lailatul Qadar dalam surah khusus. Ini seperti bingkisan hadiah. Allah pisahkan tempatnya. Subhanallah. Sekalipun Lailatul Qadar terdapat di malam terakhir Ramadan, tapi Allah rahasiakan. Dan ini hadiah. Dan hadiah ini mudah didapat kalau seorang beriktikaf.